إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, hadis dari sahabat Auf bin Haris At-Tufail radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada istri beliau, ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqaratu adz-dzunub fa inna laha minallahi taliban. Wahai Aisyah, berhati-hatilah, waspadalah dari perkara muhaqqarat adz-dzunub, meremehkan dosa-dosa, perbuatan meremehkan dosa-dosa. Fa inna laha minallahi taliban, karena sesungguhnya pada dosa-dosa itu kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan menuntut pertanggungjawaban. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menyampaikan hadis yang senada ataupun yang serupa. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang meremehkan dosa-dosa. Waspadalah kalian dari apa yang disebut dengan muhaqqaratiz dzunub, perbuatan-perbuatan meremehkan dosa. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul, karena sungguhnya manakala dosa-dosa itu telah terkumpul pada seseorang, hatta yuhliknahu, niscaya dosa-dosa itu bisa membinasakan orang tersebut. Wal'iyadzubillah. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana seseorang yang meremehkan perbuatan dosa-dosa yang mungkin menurut dirinya itu dosa kecil, Tapi sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan sesi yang pertama tadi, jangan kita menganggap itu perkara kecil kalau itu menyangkut kejelekan, menyangkut kesalahan, menyangkut dosa. Tetapi hendaknya kita benar-benar menjaga agar perkara-perkara tersebut benar-benar tidak dilakukan, tidak diperbuat oleh diri kita. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk berlepas diri dari setiap perbuatan jelek, dari setiap perbuatan yang itu merupakan bahagian dari adz-dzunub, bahagian daripada dosa. Kenapa demikian? Sebagaimana disebutkan tadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, hadis dari Auf bin Haris At-Tufail radhiyallahu anhu, fa inna laha minallahi taliban, karena sesungguhnya dosa-dosa itu akan ada tuntutannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk upaya agar perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba bisa terhapus dan bisa kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi seorang hamba hendaknya perbanyak untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Beristighfar dan bertaubat adalah upaya untuk membersihkan kembali dari kotoran, dari noda yang dilakukan oleh seorang hamba, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik ia ketahui ataupun ia tidak sadari. Maka semoga dengan istighfar, semoga dengan bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah membersihkan kembali diri seorang hamba dari dosa-dosa yang ia lakukan. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu adalah seorang yang patut untuk kita jadikan teladan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat utama lainnya. Ada apa dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma? Beliau apabila malam ia berdiri untuk menunaikan salat, manakala tiba waktu sahur, beliau radhiyallahu anhuma menghentikan salatnya dan kemudian memperbanyak istighfar dan taubat. Wabil ashar hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sosok sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, menghabiskan waktu sahurnya dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sosok seperti Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang hidupnya senantiasa ingin menyerupai, ingin meniru apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya sosok sahabat seperti Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma begitu bersemangat berittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu menyempatkan waktu untuk beristighfar dan bertaubat di waktu sahur, maka tentu kita lebih patut lagi untuk selalu beristighfar, untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar dan bertaubat tidak selalu harus dilakukan oleh orang yang melakukan kesalahan. Beristighfar dan bertaubat tidak selalu dilakukan oleh orang yang telah melakukan perbuatan dosa. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok manusia mulia yang tidak melakukan kesalahan, yang tidak melakukan dosa, tetap beliau beristighfar dan bertaubat. Kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita melakukan dosa, tentu lebih pantas lagi untuk selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di setiap waktu, di setiap kesempatan, terlebih di saat waktu sahur tiba. Disitulah kita dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memohon ampun, dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu banyak amalan-amalan lain selain istighfar dan bertaubat. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah juga merupakan penghapus dosa. Karena kalimat la ilaha illallah adalah ketika seseorang berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti dia melakukan al-hasanat. Berarti dia melakukan perbuatan baik. Sedangkan perbuatan baik akan memupus dosa-dosa. Al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Perbuatan baik, melakukan kebaikan-kebaikan itu, yudhibna as-sayyi'at, akan memupus dosa-dosa. Jadi, mengucapkan tahlil, mengucapkan tahmid, mengucapkan takbir, mengucapkan berbagai zikir, yang itu dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kata lain kita melakukan amalan-amalan yang ditunaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada as-sunnah, kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan amalan-amalan yang akan memupus dosa. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ittiba' kepada Nabi, kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Syahid daripada ayat ini adalah Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dengan sebab apa Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Dengan sebab al-ittiba'. Dengan sebab kalian ittiba', meniru, mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena meniru, mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek, dari mulai cara tidurnya, dari mulai cara masuk ke kamar kecil, keluar dari kamar kecil, dari mulai berbuat baik kepada tetangga, sampai amalan-amalan yang lainnya, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti seorang hamba itu telah melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ketika ia melakukan kebaikan-kebaikan al-hasanat, maka kebaikan-kebaikan itu akan memupus dosa-dosa yang ia pernah lakukan. Jadi banyak amalan, banyak sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membersihkan diri kita dari beragam dosa yang telah diperbuat oleh seorang hamba. Termasuk diantaranya, sebagaimana diungkapkan di dalam hadis-hadis yang sahih, bagaimana seseorang yang menunaikan wudu, maka wudu yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu pun akan menggugurkan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Ketika air itu menyentuh muka, mata, maka dosa-dosa yang diperbuat oleh mata berguguran. Ketika air itu dibasuhkan ke tangan, maka dosa-dosa yang diperbuat oleh tangan itu pun berguguran, dan seterusnya. Demikian juga ketika seseorang menunaikan sholat fardu 5 waktu. Di dalam hadis yang sahih disebutkan, apa jadinya bila seseorang di depan rumahnya ada sungai, dan kemudian seseorang mandi sehari 5 kali, masih adakah sisa kotoran pada tubuhnya? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Demikian pula, sholat fardu yang 5 waktu itu, apabila ditunaikan dengan benar-benar, maka ia akan membersihkan orang yang melakukannya. Membersihkan dari dosa-dosa orang yang menegakkan sholat 5 waktu tersebut. Ini adalah amalan-amalan yang apabila dilakukan, maka amalan-amalan tersebut akan memupus dosa dari seorang hamba. Karenanya penting bagi kita untuk selalu berusaha berbuat kebaikan. Karena sesungguhnya perbuatan baik itu akan memupus dosa-dosa yang kita lakukan. Tentunya selama perbuatan baik itu ditunaikan dengan penuh keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka untuk ittiba, mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwah fiddin azakumullah, kita jangan melihat bahwasannya perkara-perkara dosa yang mungkin pada masa sekarang dianggap sebagai perbuatan yang remeh. Bahkan bukan remeh lagi, justru diada-adakan. Sebagaimana yang tadi saya contohkan, orang dihidupkan kembali perbuatan-perbuatan kesyirikan, ataupun minimalnya membuka celah untuk menjadikan orang itu berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal celah itu sedemikian ditutup rapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan kuburan itu sebagai masjid? Karena apa? Karena orang-orang Yahudi, karena orang-orang Nasoro menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Apa maknanya sebagai masjid? Kuburan itu dijadikan tempat ibadah. Bukankah kita tahu bahwasanya masjid itu tempat sholat? Bukankah kita tahu bahwasanya masjid itu tempat tilawah? Tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Bukankah kita tahu bahwasanya masjid itu tempat berzikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu dijadikan sebagai masjid. Apa maknanya? Sholat di kuburan. Padahal masjid adalah tempat sholat. Sholatnya kemudian di kuburan. Baca Qur'annya di kuburan, dzikirnya di kuburan. Artinya apa? Walaupun di kuburan itu tidak ada bangunan masjid, tetapi amalan-amalan yang dilakukannya adalah amalan-amalan yang seperti dilakukan ketika di masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras, jangan jadikan kuburan itu sebagai masjid. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah. Padahal ibadah itu harusnya ditunaikan di masjid. Tapi masjidnya dipindah ke kuburan, ibadahnya dipindah ke kuburan. Hal yang demikian justru pada masa sekarang dihidup-hidupkan. Yang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditutup celah ini serapat-rapatnya. Sampai Ali bin Abi Thalib pun diberi wasiat, jangan ditinggikan kuburan itu. Jangan dicat, jangan dikapur. Untuk apa? Saddu dara'i, menutup celah-celah kesyirikan. Tapi justru pada masa sekarang ini, perkara yang seperti itu yang dulu pada masa sahabat adalah perkara yang besar. Perkara yang akan mendatangkan muhbiqat, bencana, justru pada masa sekarang yang seperti itu dibuka lebar-lebar. Dibuka lebar-lebar. Dengan berbagai kamuflase, dengan berbagai cover, dalam rangka untuk menarik perhatian masyarakat agar berbondong-bondong datang ke kuburan tersebut. Inilah kenyataan yang ada. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang tadi kita baca, hadis dari Anas bin Malik, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi ayunikum minasy'ari. Sesungguhnya kalian melakukan satu amalan dosa yang kalian anggap adaqqu fi ayunikum minasy'ari, yang kalian anggap di hadapan kalian perbuatan dosa itu lebih lembut daripada sehelai rambut. Padahal perbuatan dosa yang lebih lembut dari sehelai rambut itu, kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal pada zaman kami, pada zaman di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, amalan dosa yang lebih lembut dari sehelai rambut itu dianggap sebagai minal mubiqat, termasuk dari perkara-perkara yang akan membinasakan. Tapi berlalunya waktu menjadikan perbuatan dosa yang dianggap remeh temeh pada masa sekarang, bahkan kita tidak paham perbuatan syirik, bahkan kalau perbuatan syirik bukan lebih lembut dari sehelai rambut, ini sudah perkara yang besar. Perkara yang besar demikian saja masih dianggap remeh oleh orang-orang yang hidup masa sekarang ini. Kenapa demikian? Karena nilai-nilai agama sudah tercerabut, sudah dilalaikan dari sebahagian kaum muslimin. Mereka hanya mengenal Islam dari kulit-kulit luarnya saja. Tidak mendalami Islam sampai kepada isinya. Ketika kita mengatakan jangan bertabarruk kepada kuburan, mereka menuduh kita ini anti ziarah kubur. Ketika kita mengatakan tidak ada tuntunannya tahlilan hari ke-7, ke-21, ke-40, mereka justru mengatakan orang itu anti tahlil. Kan berbeda. Berbeda kan? Sudah berbeda. Ketika kita yang mengatakan jangan tabarruk ke orang yang di dalam kubur, dituduh anti ziarah. Siapa yang anti ziarah? Kalau kita anti ziarah berarti menafikan sunnah. Ziarah kan ada tuntunannya di dalam sunnah. Kok kemudian dibalik anti ziarah? Seakan-akan kita tidak membolehkan ziarah kubur. Ziarah kubur kalau menurut tuntunan sunnah dibolehkan dalam rangka untuk mengingat kematian. Ini sudah berbeda. Kita mengatakan tidak ada tuntunannya, tidak ada tuntunan sunnahnya tahlilan, dikatakan anti tahlil. Loh, siapa yang anti tahlil? Kita terus mengucapkan la ilaha illallah, bertahlil. Kok jadi anti tahlil? Jadi menyerang baliknya kepada sesuatu yang kita tidak mengerjakannya. Kita tidak melakukannya. Inilah kondisi umat. Kondisi umat yang memang jauh dari nilai-nilai Islam yang sebenarnya, yang hakiki, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka perhatikanlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita untuk selalu ittiba kepada Nabi, kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai kemudian seorang hamba melakukan, disangkanya itu adalah amalan kebaikan, padahal justru amalan itu adalah amalan yang tidak dituntunkan di dalam agama. Kenapa demikian? Karena covernya sudah dibalut dengan warna-warni yang kesannya itu adalah dari agama. Padahal agama tidak menuntunkan, bahkan agama berlepas diri dari yang seperti itu. Maka peringatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita semua, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi ayunikum minasy'ari kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Maka hendaklah benar-benar diperhatikan. Sesungguhnya kalian melakukan satu amalan dosa, yang amalan dosa itu sebenarnya tipis, lebih tipis dari sehelai rambut, lebih lembut dari sehelai rambut. Namun, ya, pada masa, namun kalian menganggap perbuatan itu remeh, ya, perbuatan dosa itu remeh, padahal di masa para sahabat, perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat besar urusannya. Karena itu termasuk dari minal mubiqat, sesuatu yang akan menghancurkan, sesuatu yang akan menjadikan kebinasaan bagi umatnya. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, iyyaki wa muhaqqarat adz-dzunub fa inna laha minallahi taliban. Bahwasannya hati-hatilah engkau, ya, dari perbuatan yang meremehkan dosa-dosa, karena sesungguhnya dosa-dosa itu kelak akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwafiddin azakumullah, dari waktu ke waktu memang nilai-nilai agama itu semakin tergerus, semakin permisif kehidupan antar umat manusia, semakin menolerir atau melakukan sikap toleran terhadap kemungkaran-kemungkaran. Dulu saya pernah menyampaikan di dalam majelis di Semarang ini, bagaimana nilai-nilai itu menjadi renggang, nilai-nilai itu menjadi permisif, ya, seakan orang tidak peduli kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dari sisi bahasa saja kita sudah bisa menilai, ya, atau setidaknya ini menjadi korinah, ya, menjadi pertanda, isyarat semakin melemahnya nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu? Ya, dari peristilahan. Ya. Dulu wanita berbuat zina dikatakan pelacur, ya, pezina. Tapi bahasanya kemudian dihaluskan, jangan dengan menggunakan kata pelacur, kasar. Terus ya, diganti wanita tuna susila, lebih halus. Ya. WTS. Ya. Kemudian bergeser lagi masa, kasar WTS itu. Ganti yang lebih halus, apa? PSK. Pekerja. Apa itu? Hah? Pekerja seks komersial. Ya. Nanti terlalu kasar juga, ganti apa? Pramu nikmat. Pramu itu kan pelayan. Dan seterusnya. Dari sisi bahasa saja sudah mulai permisif. Mulai merenggang. Kesempatan untuk berbuat dosa itu sedemikian terbuka. Dan semakin orang untuk mengatakan seseorang itu berbuat kejelekan itu semakin risih kalau mengatakan sesuatu yang kasar untuk sesuatu yang jelek. Dulu orang koruptor nanti diganti dengan kerah putih. Nah, dan seterusnya. Itu adalah gambaran masyarakat semakin permisif terhadap kemungkaran. Semakin, apa bahasa permisif itu? Semakin secara tidak langsung menerima adanya kemungkaran-kemungkaran tersebut. Padahal pada masa Nabi SAW, pada masa sahabat dulu, justru perkara-perkara itu adalah perkara yang besar. Perkara-perkara yang sangat-sangat menjadikan aib. Menjadikan aib bagi satu kaum. Apabila kaum tersebut ada di antara anggota kaum tersebut yang melakukannya. Padahal di masa sahabat dulu itu adalah perkara-perkara yang ditangisi. Penuh penyesalan. Tetapi pada masa sekarang justru hal yang demikian ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Semakin meremehkan. Maka tugas kita adalah bagaimana berupaya untuk bisa giat lagi berdakwah. Apapun hasilnya. Tetapi kita tidak boleh kemudian hilang semangat untuk selalu menebarkan kebaikan. Dengan apa menebarkan kebaikan? Dengan ilmu. Kalau kita tidak bisa berbicara, masih ada bahasa tulisan sebagai bahasa yang digunakan oleh kita untuk mengungkapkan kebenaran. Manakala kita tidak bisa berbicara secara lisan, masih ada bahasa tulisan yang bisa kita sampaikan sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau lisan pun tidak kita gunakan, bahasa tulisan pun tidak kita sebarkan, lantas kita mau berdiam diri melihat berbagai kemungkaran itu, tentu yang demikian ini tidak patut. Apalagi kita adalah seorang salafi, seseorang yang ingin selalu menebarkan kebaikan, bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi juga untuk segenap umat manusia. Maka tebarkanlah kebaikan. Walaupun itu hanya satu ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah apa yang dariku, kata Nabi SAW. Walaupun hanya satu ayat. Sudahkah hari ini kita berdakwah kepada tetangga kita? Sudahkah hari ini kita berdakwah kepada teman sejawat kita? Teman sekantor kita, teman seperusahaan kita. Sudahkah hari ini kita berdakwah kepada keluarga kita? Sudahkah hari ini kita berdakwah kepada orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang dekat kita? Apalagi ada media sosial yang bisa kita gunakan. Ada WhatsApp, ada Telegram, dan yang lainnya. Yang semuanya itu bisa mewakili kita. Dengan bahasa tulisan, ungkapan tulisan. Bisa mewakili kita untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sebagai wujud bahwasannya ketika kita melihat perbuatan dosa kita tidak ingin meremehkannya. Ini sebagai wujud bahwasannya apa yang kita perbuat adalah sebagai bukti tanggung jawab kita. Keinginan kita, azam kita, tekad kita. Untuk selalu menebar kebaikan demi kebaikan. Walaupun mungkin orang tidak akan menanggapi tulisan kita. Walaupun mungkin orang tidak akan membaca tulisan kita. Tapi kita tidak berhitung hanya di hadapan orang yang kita sampaikan. Tapi kita berhitung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mencatat niat-niat baik kita. Apa yang kita sudah lakukan. Dan niat ikhlas karena Allah. Allah akan catat sebagai amal kebaikan. Itulah yang kita harapkan. Karena kita beramal bukan mengharapkan pujian dari manusia. Karena kita beramal bukan mengharapkan respon dari orang yang kita kirimi tulisan itu. Karena kita beramal bukan karena kita mengharapkan sanjungan dari orang yang kita kirimi tulisan tersebut. Kita berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan amalan-amalan kita itu menjadi pemberat bagi timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.